menikah lalu bercerai sebabnya cinta. Tragedinya manusia terjadi di mana-mana, di TV atau media, di desa atau di kota. Akhirnya rindu dan doa engkau panjatkan, itulah sifat insan alaga. Tragedi, tragedi, tragedi, tragedi. Tragedinya manusia terjadi di mana-mana. Akhirnya rindu dan doa engkau panjatkan, itulah sifat insan dalam tragedi. Tragedi, tragedi, tragedi. Sebuah negara bermusuh karena pendapat, berkawan karena sepaham. Akhirnya rintih dan doa engkau panjatkan, itulah sifat insan dalam.